Belum lagi kalau kita bicara tepung. Tepung itu kalau boleh saya katakan salah satu salah satu bahan yang kalau boleh saya katakan mulai sekarang, hindarilah sering-sering. Jangan sering-sering makan tepung. Tepung yang dikasih minyak, dikasih sayuran namanya apa? Bakwan. Dari situ nanti teman-teman mulai paham. Kenapa? Nabi mengajarkan kepada kita, baik, kalau ada makanan yang kita makan, lalu kita ngantuk gara-gara makanan tadi, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya tubuh kita gak bisa ngolah makanan tadi, atau makan yang dimakan miskin nutrisi. Sekarang misalkan Anda makan nasi campur gulai, apalah gulai macam-macam gitu kan, campur sayuran yang juga pakai santan, biasanya habis makan tuh ngantuk kan? Kenapa? Karena yang dimakan gak bisa diolah badan. Kalau tubuh gak bisa ngolah, maka apa yang terjadi? Tubuh minta istirahat. Itu sebabnya kalau bahasa saya tadi, kenapa makan itu terbaik siang hari, maka Islam mengajarkan supaya makannya baik, supaya tubuhnya siap dengan enzim, maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? Tidur siang. Jadi sebelum, katakan Anda makan jam 1 nih, setengah 12 tidur dulu untuk mengistirahatkan enzim. Dan Nabi mengatakan apa? Tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari. Gitu. Maka tidur siang. Biasakan tidur siang mulai sekarang. Berapa lama? Jangan lebih dari 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Dokter Hiromisinya, salah satu dokter pencernaan di Amerika, dia katakan tidur siang itu perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung. Kata beliau begitu. Ya. Jadi mulai sekarang bagaimana pola-pola itu Anda kerjakan. Lalu tadi kalau kita membahas tentang ini sedikit lagi, artinya mulai sekarang kalau Anda lemas, kalau teman-teman lemas, jadi konsep ini bisa kita pakai tiap hari. Jadi kenapa orang puasa, kata apa hikmah Nabi SAW ketika berbuka puasa, mereka, beliau SAW memakan rutab, kurma. Karena kurma kategorinya apa? Pertama dia kategorinya prebiotik, kurma itu prebiotik, itu yang pertama. Yang kedua, kurma mengandung glukosa. Lagi lemas-lemasnya kita makan glukosa, bagus gak? Bagus. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah tubuh kedapatan atau terasup energi, sehingga kita lebih berenergi ketika berpuasa. Tapi beda ceritanya kalau seandainya Anda sahur tidak menggunakan kurma. Ya, kenapa tidak menggunakan kurma? Boleh gak pakai kurma? Boleh, tapi kurma jangan banyak-banyak. Satu hari kalau boleh saya sarankan, terutama ibu-ibu yang mau promil ya, promil itu sebenarnya gampang. Tiga ini Anda makan mulai tiap hari. Madu satu sendok teh, zaitun satu sendok, madu satu sendok makan, zaitun satu sendok makan, kurma tujuh butir. Makan itu mulai sekarang. Kurma prebiotiknya, madu asam aminonya, zaitun lemaknya, udah cukup. Jadi tiga ini aja Anda makan tiap hari, itu perut kita akan sangat merasa, berterima kasih lah gitu kan. Seperti itu. Banyak banget. Dan jadi gini, kalau kita bahas tubuh kita, jadi tadi saya katakan perut ya, jadi kita bahas perut, perut itu ada kuncinya ada dua. Yang pertama tadi apa? Prebiotik sama probiotik. Indonesia kaya gak dengan itu? Kaya banget. Salah satu probiotik yang paling baik di Indonesia namanya apa? Acar. Makanya acar ya, asinan. Itu kan diasinin kan? Asin itu pakai apa? Pakai gula, pakai garam. Lalu muncullah biotik di sana. Gitu lah. Itu sebabnya kimchi, kimchi itu salah satu makanan fermentasi di Korea, itu diakui dunia sebagai world healthiest food. Kan gitu. Indonesia punya enggak makanan lain yang juga tidak kalah sehatnya? Ada, namanya apa? Tape. Tape itu sehat. Tape itu kan fermentasi kan? Ada glukosanya, ada. Nanti kalau Anda misalkan perutnya lagi bermasalah, sebenarnya sepotong kecil tape itu bagus banget. Di samping tempe juga bagus. Tempe juga probiotik. Ya. Jadi yang pernah saya share di mana di IG kemarin itu, ketika prebiotik ketemu probiotik, maka bahagianya luar biasa mereka.